ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan karunia dan nikmat-nikmat-Nya yang terus Allah curahkan kepada kita semua sehingga kita berkumpul di masjid ini dalam keadaan sehat wal afiah, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan amalan yang Allah perintahkan kepada kita yakni menuntut ilmu agama, hadir di majelis ilmu, majelis zikir, dan tentunya barakallahu fikum kita ikhlaskan niat-niat kita agar supaya apa yang kita kerjakan Allah Subhanahu wa taala letakkan di timbangan amalan kebaikan kita. Kemudian barakallahu fikum, kita lanjutkan apa yang kita baca dari kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab Tauhid, dan kita masih membaca dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab di dalam kitab Tauhid, bab maja'a nasabata kufri bani Adam wa tarkihim dinahum wal ghulu fis salihin. Terakhir, kita telah selesai membaca hadis Umar bin Khattab tentang apa yang Rasulullah SAW sampaikan kepada para sahabatnya agar supaya para sahabat tidak mengagungkan beliau sebagaimana orang-orang Nasrani mengagungkan Isa bin Maryam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing kepada umat ini, memberikan bimbingan kepada umat ini apa yang pantas mereka ucapkan untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau jelaskan innama ana abdun faqulu abdullah wa rasuluh. Hanya saja aku ini hanyalah seorang hamba, maka kalian ucapkan untukku, jangan berlebih-lebihan, sebagai putra Tuhan, sebagai ini dan lain sebagainya, jangan berlebihan. Ucapkan untukku, hamba Allah dan utusannya Allah. Titik sampai di situ, jangan lebih dari itu. Demikian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membimbing umat ini agar supaya tidak berlebih-lebihan di dalam mengagungkan siapapun juga, walaupun dia adalah orang yang agung, mempunyai kedudukan sebagai utusan Allah sekalipun, jangan dilebihkan dari itu. Kemudian barakallahu fikum, kita lanjutkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, iyyakum wal ghulu fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, waspadalah kalian dari ghulu. Sebelum kita membaca uraian Syaikh Fauzan Ibn Fauzan hafizhahullah taala, di sini Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab membawakan hadis tanpa menyebutkan rawinya dan tanpa menyebutkan rujukan di mana hadis ini. Beliau langsung katakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Saleh Fauzan menambahkan, rawil hadis, hadal hadisu dzakarahu al-musannif rahimahullah duna dzikri rawihi. Hadis ini, kata Syekh Saleh Fauzan, disebutkan oleh penulisnya rahimahullah ta'ala tanpa menyebutkan perawinya. Kemudian beliau katakan, waqad rawahu al-imamu Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Sungguh hadis ini telah diriwayatkan Imam Ahmad di dalam musnadnya, Imam Tirmidzi di dalam sunannya, Ibnu Majah juga di dalam sunannya, dari hadisnya Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi hadis ini sudah jelas bahasanya diriwayatkan Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, bahkan juga Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim, dan hadis ini disahihkan Al-Hakim dan disepakati di dalam pensahihannya oleh Al-Imam Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Di dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, iyakum, iyakum dalam bahasa Arab disebut kalimat tahdhi. Kata yang dimaukan dari kata ini peringatan. Jadi kalau ada dalam bahasa Arab kalimat iyaka, terus kemudian di situ dikatakan barakallahu fikum suatu isim yang dibaca mansub, maka itu kalimat tahdhi. Namun juga bermakna idofa iyaka kepada mula, sebagaimana dalam surat Al-Fatihah. Di sini dikatakan iyakum wal ghulwa. Ada al-ghulwa isim yang dibaca mansub karena adanya kata tahdhi yang datang sebelumnya, iyakum wal ghulwa. Makna ghulu wa huwa mujawazatul had, yakni melampaui batas. Waspada kalian di dalam melampaui batas. Jangan berlebih-lebihan kalian. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sikap berlebih-lebihan itu bahaya. Beliau katakan fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Maka sesungguhnya, maka hanya sanya yang telah membinasakan orang sebelum kalian, umat sebelum kalian, adalah al-ghulu, berlebih-lebihannya mereka di dalam terkhusus bab ini mengagungkan hamba Allah yang saleh. Terlebih-lebihan di dalam memposisikan Isa yang sungguhnya utusannya Allah menjadi anaknya Allah. Demikian pula Yahudi yang memposisikan Uzair, orang saleh di kalangan mereka, sebagai anaknya Allah yang telah membinasakan mereka pada kebinasaan dunia hingga akhirat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pesankan kepada umatnya, waspada kalian, hati-hati kalian dari sifat berlebih-lebihan, termasuk berlebih-lebihan di dalam agama, berlebih-lebihan di dalam ibadah, hingga melakukan perkara-perkara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ditambahi ini, ditambahi itu. Waspada, sungguhnya yang membinasakan umat sebelum kalian adalah hulu ini, lebih-lebihan ini. Mangkana qablakum minal umat, umat-umat sebelum kaum muslimin dari kalangan ahlul kitab, musyrikin, dan bahkan yang sebelum dari itu. Kemudian barakallahu fikum, berkata Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizhahullah ta'ala, makna hadis ijmalan, makna hadis ini secara global, yuhdiru Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatah minas ziyadati fid din alal haddil masru'. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini memperingatkan umatnya dari menambah-nambahi di dalam perkara agama dari batasan yang sudah disyariatkan oleh syariat, sudah ditetapkan oleh syariat demikian. Hati-hati dari menambah-nambahi apa yang telah ditetapkan batasannya oleh syariat. Wa huwa amun fi jami'i anwa'il hulu, dan iyakum wal hulu, alif lam di dalam al hulu di sini alif lam istighrafiyah, maknanya mempunyai makna umum menyeluruh di dalam seluruh macam-macam sikap hulu, sikap berlebih-lebihan, fil i'tiqadat, di dalam keyakinan, sehingga meyakini bahwasanya para nabi itu mempunyai sifat ketuhanan, para wali itu mempunyai sifat-sifat ketuhanan, bisa memberikan manfaat dari keselamatan, rezeki, jodoh, dan lain sebagainya. Para wali itu bisa menimpakan mudharat. Demikian pula para danyang dan lain sebagainya. Keyakinan yang berlebih-lebihan disikap, disifati makhluk-makhluknya Allah ini mempunyai apa yang dimiliki oleh Allah. Wal a'mal, atau berlebih-lebihan di dalam amalan. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam zikir-zikirnya tidak lebih dari bilangan barakallahu fikum 100, dilebih-lebihkan 70 ribu, 10 ribu. Demikian ini juga tidak diperbolehkan. Amalan juga demikian, sudah ditentukan. Maka jangan dilebih-lebihkan, ditambah-tambahi dengan apa yang telah ditetapkan batasannya oleh syariat. Dan yang demikian ini diperingatkan oleh Nabi, tidak boleh, dan waspadalah, karena yang demikian itu adalah perkara yang telah membinasakan umat sebelum kalian. Kemudian Syekh Saleh Fauzan katakan, wa min dhali al-ghulu fi ta'dhibi salikin. Dan termasuk dari perbuatan yang dilarang, yang diperingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita waspada, adalah hulu, berlebih-lebihan fi ta'dhibi salikin, di dalam pengagungan terhadap orang-orang saleh. Biasa seorang kiai, seorang ustadz itu punya tempat di hati madu'unya, punya tempat, yakni barakallahu fikum, di hati orang-orang yang belajar padanya, atau bahasanya madu'u. Maka barakallahu fikum, semua kiai, ustaz, atau orang-orang yang barakallahu fikum belajar kepadanya punya posisi di hati orang-orang tersebut. Ini termasuk yang diperingatkan. Jangan sampai kekagumanmu, penghormatanmu, pengidolaanmu kepada beliau-beliau ini melebihi batasan syariat. Yani melebihi batasan-batasan syariat. Jangan sampai. Karena kalau berlebih-lebihan akan membawa perkara yang membinasakan orang tersebut dari kultus individu. Kiainya diangkat, disucikan sedemikian rupa sehingga sebagai manusia adalah manusia yang bukan manusia biasa, tidak akan tersalah. Apa yang keluar dari lisannya adalah kebenaran. Semua perbuatannya adalah benar. Ini manusia setengah wali, manusia setengah malaikat. Sampai kepada batasan yang demikian ini, maka yang seperti ini tidak diperbolehkan. Sehingga ketika ada orang lain mengkritik kiainya atau ustaznya, dia tak bisa terima. Dia akan bela salah ataupun benar gurunya. Kenapa? Karena pengagungan yang ada di hatinya telah melampaui batas. Tidak diperbolehkan. Senang, kagum, sebatas kekaguman yang wajar. Hormat, ikhtiram, memuliakan, sebatas kemuliaan yang wajar. Jangan sampai sujud di kakinya. Jangan sampai rukuk di dalam menghormatinya. Wajar saja. Maka termasuk yang diperingatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak berlebih-lebihan, yakni tidak berlebih-lebihan di dalam memuliakan orang-orang yang saleh. Karena yang demikian ini mimma yakunu sababan fi ibadatihi. Karena yang seperti ini akan bisa menjadi salah satu sebab di dalam peribadatan kepada mereka. Akhirnya kiai yang dia kagumi tadi, kiai yang dia agungkan melebihi batasan pengagungan yang dibolehkan syariat, menjadi diibadai, kuburannya dikelilingi, sholat menghadap kuburannya, dimintai doa keselamatan, perlindungan dari mara bahaya. Ini asalnya pengagungan yang lewat batas. Yakini tahu kiainya ini bahasa ngawinya ngerti sadurungi narah, tahu perkara gaib. Yakini seperti itu. bisa begini, bahkan sampai mati pun kuburannya diagungkan, dibangun masjid kuburan tersebut, sholat di dalamnya, dilakukan ritual ini, ritual itu, ngalah barokah, dan sebagainya. Sholat di masjid saja tidak bisa khusyuk, doa di hari-hari biasa, di tempat biasa tidak bisa, doanya tidak bisa serius. Tapi ketika di kuburannya si kiai yang menjadi idola dan dia di dalam mengagungkannya melampaui batasan pengagungan, dia bisa menangis ketika sholat, bisa benar-benar serius ketika doa. Yang demikian ini sudah menjurus kepada peribadatan, lebih-lebih kalau sudah mengadakan ritual di situ, sholat menghadap kuburan tersebut, berdoa meminta keselamatan, pangestu kepada kuburan tersebut, maka dia telah beribadah kepada kuburan tersebut. Awalnya apa? Pengagungan yang melampaui batas. Kemudian Nabi SAW di dalam hadis ini menyebutkan alasan kenapa harus waspada dengan sikap berlebih-lebihan. Beliau katakan, "Wahai Saleh Fauzan, Allahu Ta'ala, tsumma 'allalan nahya 'anil ghulu." Kemudian Nabi SAW menyebutkan alasan pelarangan dari sikap berlebih-lebihan. Beliau katakan, "Bi annahu huwa sabab fi halakil umamis sabiqah." Bahasanya sikap berlebih-lebihan itu dia adalah salah satu sebab di dalam kebinasaan umat-umat yang lalu. Berkata Syaikh Shalih wa ta'ala, "Wa dhalika yaqtadi mujanabata hadiyihi fi hadha." Dan penjelasan yang seperti itu harus waspada dari sikap berlebih-lebihan karena dia penyebab hancurnya umat-umat yang terdahulu. Maka konsekuensi dari penjelasan Nabi ini barakallahu fikum adalah menjauhi hadihin fi hadha, perilaku dan perbuatan mereka di dalam perkara ini, dalam perkara berlebih-lebihan dalam mengagungkan orang saleh, harus dijauhi. Ibadan anil wuku fi mahalaku bihi, sebagai upaya menjauh dari terjerumus kepada perkara-perkara yang telah mereka binasa dengan sebabnya. Lalu kita tahu termasuk perkara yang membinasakan Nasara, Yahudi dan umat-umat yang binasa, yang disebutkan kebinasaan mereka di dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadis. Maka konsekuensinya kita menjauh dari perbuatan-perbuatan mereka. Untuk apa? Untuk menyelamatkan diri-diri kita dari kebinasaan yang telah menimpa mereka dengan sebab perbuatannya tadi. Maka kalau mereka Bani Thaqif misalnya, Thaqif, mereka mengkeramatkan patung batu yang diberi nama Lata karena dia berlebih-lebihan terhadap pengagungannya kepada orang saleh, yakni barakallahu fikum, dulu ada orang saleh yang barakallahu fikum mengadon tepung dan bahan-bahan lain yang menjadi roti untuk disedekahkan kepada orang yang haji di Baitullah. Dengan haji ala jahiliyah, mereka membuat orang ini membuat roti. Di zaman itu sebagaimana dijelaskan oleh beberapa ulama, pada zaman itu belum ada tempat bejana untuk mengadon roti tersebut. Akhirnya dia mengadon di batu. Setelah jadi roti, dibagikan kepada jamaah. Orang ini mulia, orang ini orang baik, orang ini dikenal orang saleh, sehingga ketika orang ini meninggal, di atas batu tersebut dibuatlah patung dia. Awal-awalnya barakallahu fikum sekedar untuk mengenang kesolehannya, tapi pengagungan di dalam hatinya yang melampaui batas-batas yang dibolehkan oleh syariat menjadikan diibadailah patung tadi. Demikian pula orang-orang soleh di zamannya Nabi Nuh, dari hadis yang kemarin sebelum ini kita baca, dari Ya'uq wa Ya'us Nasra wa Wuda. Itu orang-orang soleh di kalangan umat Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ketika mereka meninggal, setan memberikan bisikan pada para pengikutnya, yang tentunya orang soleh yang dia ikuti ini punya posisi di hatinya, supaya kamu termotivasi untuk soleh seperti mereka. Ingat jasa mereka, ingat kebaikan mereka, buatlah patung-patung mereka di tempat-tempat mereka. Akhirnya dibuat patung-patung. Generasi ini tahu apa tujuan dibuat patung tadi. Sekedar untuk mengingat kesolehannya dalam rangka memotivasi dirinya untuk menjadi orang saleh. Sebatas ini. Tapi barakallahu fikum, penyesatan setan itu bukan sekali tempo atau sekaligus, namun program penyesatannya adalah penyesatan jangka panjang. Generasi yang pertama ini tidak tersesat dengan adanya berhala tersebut, karena disikapi sebagai berhala cuma untuk memotivasi agar supaya menjadi orang soleh seperti mereka. Namun generasi ini pun binasa akhirnya, meninggalkan anak turun yang kurang memperhatikan agama, sehingga anak turun ini tidak tahu dalam rangka apakah patung-patung orang soleh ini dibuat. Akhirnya generasi kedua ini pun barakallahu fikum memuliakan patung-patung tadi. Nah, sekedar di rumah dibersihkan, sudah patung-patung yang tidak ada nilai kecuali untuk mengingatkan kesolehan mereka dalam rangka memotivasi diri untuk soleh tadi, mulai diagungkan patungnya. Hati-hati lo, ini patungnya orang soleh, karena di tempat ini beliau pernah hidup. Generasi ini pun hilang, berganti generasi. Patung-patung ini orang soleh, di tempat ini dulu beliau tinggal, sehingga di tempat ini diturunkan barokah. Generasi ini diberi ide oleh setan, tempatnya banyak barokah karena tempatnya Kiai Fulan dulu, Huda, Nasra, Ya'uqa, Ya'uqa. Ini orang-orang soleh, barokah turun di sini. Maka gunakan tempat ini untuk ngalah barokah. kerjakan amalan-amalan ibadah di sini, di tempat yang penuh barokah. Generasi ini pun habis. Tinggal generasi yang menyaksikan orang tuanya beribadah di tempat tersebut, yang akhirnya generasi ini menyembah patung-patung tersebut. Barakallahu fikum. Penyesatannya setan itu bukan cuma dengan program repeta setiap 5 tahun sekali. Namun barakallahu fikum, jangka panjang tidak ada batasannya. Sampai kapan? Sampai anak Adam tidak menyembah Allah lagi. Atau sampai anak Adam menyembah Allah, tapi juga menyembah yang selain Allah, menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Jangan diremehkan kita di sini sekedar ngalah barokah, tidak peduli sama kuburan wali fulan, itu cuma kuburan saja. Ingat, generasi belakangan nanti bisa menyembah kuburannya. Ya kita kuat karena tidaknya kita lihat generasi ke generasi kita. Sekarang generasi muda yang peduli sama agama berapa banding berapa? Beda dengan generasi muda di zaman kita. Keperosotan moral, mental itu akan terus merosot. Layak di zamanun ilah asyaru min qabliha, tidak akan datang suatu zaman kecuali zaman tadi lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Dulu kita sering menyaksikan anak-anak remaja muda, tempat belajarnya musala, surau. Sekarang siapa yang mengisi musala surau? Di waktu-waktu sholat, tidak usah di waktu-waktu iktikaf. Rata-rata anak-anak lepas TTA usia SD, masuk usia SMP. Usia SD masya Allah masih sering sore ke masjid. Ketika usia SMP, tidak tahu masjidnya pindah kemana. Sudah tidak memperhatikan agama. Kalau generasi kita masih punya sikap al-wala wal-bara, sikap untuk punya ketegasan di dalam hari-hari perayaannya orang-orang Nasrani maupun Yahudi. Namun anak-anak sekarang insya Allah saling merayakan tanpa tahu Valentina, ulang tahunan. Sudah tidak ada batas lagi. Barakallahu fikum wa iyadzubillah hindal. Jadi kembali kepada apa yang kita bahas, bahwasannya hulu berlebih-lebihan kepada orang saleh itu adalah penyebab binasanya umat-umat sebelum umat Islam ini. Dan Nabi peringatkan agar supaya umat Islam tidak berlebih-lebihan di dalam mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkhusus tokoh-tokoh agama, supaya tidak binasa seperti mereka telah binasa. Syekh Shalih Fauzan katakan, hafizhahullah taala, li'anal musyarik lahu fi ba'di hadihi yukhafu alaihi minal halak mislahu. Karena orang yang bergabung dengan mereka dalam satu kegiatan, dalam satu amalan perbuatan, bergabung seperti mereka, sama-sama mengagungkan orang saleh, sama-sama mengagungkan dengan berlebih-lebihan mengkultuskan orang soleh, maka dia dikhawatirkan akan tertimpa kebinasaan semisal mereka. Karena dia mengerjakan sebab kebinasaannya. Nah, barakallahu fikum. Maka jangan anggap remeh. Saya berdoa di tempat ini, di tempat masjidnya si Kiai Fulan ini, cuma sekedar untuk supaya lebih khusyuk dalam ibadah. Karena teringat diri, setan pintar. Akhirnya kita merasa yang paling afdol adalah di masjid tersebut. Di masjid lainnya tidak afdol. Sudah mengkhususkan tempat tersebut. Dengan pengkhususan yang tidak turun dari langit pengkhususannya. Tapi dia sendiri. Kesesuaian hadis ini dengan bab anafihi nahya anil ghulu mutlaqa, bahwasanya di dalam hadis ini ada larangan dari sikap berlebih-lebihan secara mutlak. Wa bayyana annahu sababun lil halaqi fid dunya wal akhirah. Dan hadis ini di dalamnya ada penjelasan bahwasannya ghulu, berlebih-lebihan di dalam pengagungan, berlebih-lebihan di dalam keyakinan, berlebih-lebihan di dalam amalan merupakan salah satu sebab untuk kebinasaan dunia dan akhirat. Bukan cuma dunia saja yang binasa, akhiratnya juga binasa. Fayadkhul fihi nahyu anil ghuluwi fis salihin min babi aula. Maka masuk di dalam apa yang dilarang oleh hadis ini adalah larangan untuk berlebih-lebihan di dalam mengagungkan orang-orang saleh. Dan ini masuk pada kali yang pertama. Kenapa bisa demikian? Li annahu sababun lisyirki. Karena itu salah satu sebab untuk seorang terjerumus kepada kesyirikan. Maka barakallahu fikum. Hati-hati. Lebih-lebih kita-kita ini. Kita tentunya berguru, mengkaji kepada Syekh Ulam, Ustaz Ulam, Kiai Alam. Dan mereka pasti punya tempat di hati kita yang mendorong kita mendengar, memperhatikan. Itu adalah posisi beliau-beliau di hati kita. Namun kita harus tahu, pengagungan kita jangan sampai melampaui batasan-batasan pengagungan yang dibolehkan oleh syariat. Nanti akan muncul, ustaz saya ini maksum, kiai saya ini maksum. Tidak boleh salah, tidak pernah salah, pasti benar. Apa yang diucapkan benar, apa yang diarahkan benar, apa yang dia bersikap dengannya benar. Sehingga kalau ada orang yang mengkritik secara ilmiah, tidak terima dan tidak bisa. Mosok kiai disalahkan. Kiai maksum, namanya maksum lagi. Maaf kalau ada kiai yang namanya maksum. Dan maksud seperti itu. Namanya maksum itu terbebas dari kesalahan. Tidak bisa salah. Bahkan kalau kiai keluar ucapan, statement yang nyeleneh, yang jelas salahnya secara akal sehat, dia akan bilang, ini ucapannya wali. Jangan dipahami letterlek. Fihi makna syir. Di dalamnya ada makna tersembunyi yang kita-kita ini orang syariat tidak paham. Ini bahasa kelas tinggi, bahasanya kiai setengah wali. Kamu harus tanya dulu, kenapa beliau ngomong begitu? Nanti ada penjelasannya yang membuat kamu akan tahu sebagaimana perbuatannya Khidir. Ada anak bunuh, kapal habis ditumpangi, rusak. Dengan ilmunya tidak paham. Bagian kita seperti itu, ibaratnya kita Musa, beliau Khidir. Tanyakan. Semangat, masya Allah, ingin tanya kepada kiai. Kiai tadi kiai berbuat ini dan itu, ini kan haram. Apa maksudnya? Wong syariat menang. Penjelasannya kiai, ilmunya dibalik. Tak jelas, no kaya remudeng. Menang. Uji kiai, jawami walat. Perbuatan yang seperti ini banyak menimpa umat. Maka Nabi SAW ingatkan, jangan ada pengagungan yang seperti ini. Inilah yang membinasakan umat-umat sebelum kalian. Maka kalau itu muncul pengagungan yang berlebihan kepada seorang kiai, kepada seorang ustaz, kepada seorang syekh, hati-hati. Itu yang membuat binasa, membuat orang menyimpang dari kebenaran. Maka barakallahu fikum dikatakan oleh beberapa imam salaf, sesungguhnya Allah memang menakdirkan orang-orang yang punya keutamaan, keikhlasan, terkadang tergelincir kepada kesalahan, kekeliruan. Untuk apa hikmahnya? Untuk menguji para pengikutnya yang simpati dan kagum kepadanya, apakah dia mengikuti kebenaran atau dia tertipu dengan keagungan orang yang agung ini, sehingga dia membela kesalahan dan mengikuti kesalahan orang yang mulia ini. Allah uji itu. Ustaz bisa salah. Sehingga ustaznya dikritik, dinasehati. Ustaznya menyatakan tarojo, ucu, muliakan dia. Namanya manusia punya kekurangan, punya kesalahan. Demikian pula kiai. Kiai mau kok ngomong gini ya, namanya manusia. Kadang benar omongannya, kadang salah. Nanti kan beliau sudah mencabut ucapannya, mengakui kesalahannya, bertobat darinya. Iya, masya Allah. Jangan yang keliru itu kamu. Beliau punya dalil dalam hal ini. Cuma beliau tidak mau mengemukakan. Beliau pilih dia. Karena kalau itu dibela-belanya, maka hati-hati itu yang membinasakan umat sebelum umat Islam. Kemudian barakallahu fikum, kita lanjutkan mayustafadu minal hadis. Apa yang bisa kita ambil faedahnya, yang bisa diambil faedahnya di sini dari hadis yang kita baca tadi? Faedah yang pertama, an-nahyu 'anil ghuluwi wa bayanu su'i aqibatihi. Larangan dari sikap berlebih-lebihan, enggak melampaui batasan yang disyariatkan, dan penjelasan akibat dari ghulu, sikap berlebih-lebihan ini yang buruk. Faedah yang kedua, al-iktibar iman sabakana minal umami lita jenu bima waqa'u fihi minal akhtar. Faedah yang kedua, al-iktibar mengambil pelajaran dengan apa yang telah terjadi pada orang-orang yang sebelum kita, mengambil pelajaran. Untuk apa? Untuk menjauhi apa-apa yang mereka telah tergelincir kepadanya di dalamnya dari berbagai kesalahan-kesalahan. Ambil pelajaran. Al-Quran sepertiga dari apa yang ada di dalamnya adalah menjelaskan tentang kisah-kisah orang soleh, kisah-kisah para nabi, kisah-kisah umat terdahulu. Untuk apa? Bukan sekedar dongeng. Untuk kita ambil pelajaran, pelajaran yang baik dari kisah-kisah orang soleh dan para nabi. Untuk kita upayakan diri-diri kita mengikuti jejak mereka. Alaihi salatu wassalam. Dan juga barakallahu fikum mengambil pelajaran dari kisah-kisah orang-orang yang menentang. Fir'aun, Haman, Qarun, Thamud, kaum Ad, kaum Lut. Karena akan muncul perusahaan-perusahaan kesalahan-kesalahan yang menimpa mereka dan menyebabkan turunnya azab Allah, itu akan muncul pula di umat-umat ini, di masa-masa ini. Untuk kita ambil pelajaran, menjauhi perbuatan-perbuatan yang Allah laknat dan azab mereka, supaya kita tidak mengerjakannya hingga turun azab Allah wa iyyadubillahi dari. Kerusakan di zaman kaum Lut sekarang sedang menjadi topik bahasan utama, masalah LGBT. Apa singkatannya saya? Yang jelas, laki yang syahwatnya ke laki, perempuan yang syahwatnya ke perempuan. Bahkan ada upaya untuk melegalkan pasangan LGBT. Nah, kalau nanti seperti ini, bisa jadi apa yang Allah timpakan dari kaumnya Lut menimpa orang-orang ini. Dan kalau petaka itu menimpa, tidak pilih-pilih orang-orang yang berbuat kerusakan saja yang diadab, tapi semua yang ada kemudian dibangkitkan sesuai amalan mereka. Orang-orang yang baik merasakan juga. Masya Allah, perkara yang bejat di media ada dialog antara para pembela LGBT tadi dengan yang mengingkarinya, diadu argumentasi. Kenapa kebobrokan diadu dengan kebenaran? Tidak perlu dipertandingkan, tidak perlu dibanding-bandingkan. Didiskusikan, ini penyakit atau bukan penyakit? Jelas penyakit. Tanyakan kepada pakarnya. Ini normal atau abnormal? Jelas tidak normal. Dikutuk oleh Al-Quran. Barakallahu fikum. Generasi yang muda, barakallahu fikum, tidak paham tentang Al-Quran. Gak tahu itu dikutuk oleh Al-Quran. Dia baca dari media massa pro dan kontra. Kemudian hawa nafsunya condong kepada propaganda syaitan ini. Akhirnya dia memilih ikal-ikal saja. Saya sejak kecil sama si Fulan, saya jatuh hati sama si Fulan, saya pun ingin membina rumah tangga dengan si Fulan. Tidak bisa nikah di Indonesia, nikah di negara lain yang melegalkan, punya surat nikah Pak Ino sama Pak Ibu. Maaf kalau ada yang namanya Pak Ino dan Pak Ibu, cuma asal nyebut nama. Ini barakallahu fikum pelajaran. Ambil pelajaran. Karena akan muncul penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu yang mendahului kita dan menyebabkan azab Allah menimpa mereka. Sekarang muncul. Oh iya, gila. Cuma mau gila. Faedah yang ketiga, hirsuhu sallallahu alaihi wasallam ala najati ummatih minasyir wa wasailih wa bu'dihim anhu. Semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyelamatkan umatnya dari kesirikan dan sarana-sarana yang mengantarkan kepada kesirikan, dan semangatnya beliau untuk menjauhkan mereka umat ini dari kesirikan dan sarana-sarana yang menyebabkan kesirikan. Beliau semangat. Sampai yang diperingatkan bukan kesirikan, tapi ini sarana yang bisa menyebabkan orang musyrik. Wa iyyakum wal ghulu, waspada, hati-hati kamu, ekstra hati-hati kamu dari sifat fanatis yang berlebih. Sifat berlebih-lebihan melampaui batasan-batasan yang telah disyariatkan. Yang keempat, al-haf alal idal fil ibadati wa ghairiha baina janibain al-ifrati wa tufri. Hadis memberikan faedah motivasi untuk bersikap tengah, adil di dalam beribadah. Karena menghormati orang soleh itu ibadah, diperintahkan oleh Al-Quran, oleh Al-Hadi. Namun di dalam beribadah itu harus yang tengah-tengah, yang telah ditetapkan oleh syariat. Itu dipegang lurus di situ. Dan juga untuk bersikap adil, tepat pada tempatnya, di selain ibadah, antara dua sisi, sisi berlebih-lebihan atau sisi meremeh-remehkan. Jangan hina dan lecehkan orang-orang yang mulia. Namun jangan berlebih-lebihan pula di dalam memuliakan mereka. Muliakan mereka dengan pemuliaan yang telah ditetapkan syariat. Barakallahu fiik. Kemudian faedah yang kelima, anal ghuluwa fi salihin sababun li wuqu'i fi syirki. Sebagaimana tadi telah disebutkan, bahasanya berlebih-lebihan terhadap orang-orang yang saleh di dalam pengagungan itu merupakan salah satu sebab tergelincirnya kepada kesyirikan. Dan contohnya, ureanya sudah lewat di depan tadi. Yang keenam, yang terakhir, syiddatu khawfi sallallahu alaihi wa ala alihi wa salam minasyirki wa tahdhir anhu. kerasnya atau sangatnya kekhawatiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap kesyirikan. Beliau sangat khawatir dan beliau katakan ini di hadapan para sahabat generasi terbaik umat ini. Yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan kepada para sahabat, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasi itu. Yang Allah Subhanahu Wa Taala merekomendasi umat ini, yakni umat yang sejaman dengan Nabi, ketika ayat turun, kuntum khairu ummah, kalianlah, yakni ketika ayat ini turun, kalian itu adalah Nabi dan para sahabat. Kuntum khairu ummah, engkau adalah sebaik-baik umat. Nabi katakan, wa iyyakum wal ghulu, waspada kalian dari sikap berlebih-lebihan. Ini para sahabat diingatkan, termasuk kita harus benar-benar memanage pengidolaan kita kepada orang soleh. Harus kita manage, jangan sampai menjadi apa yang keluar dari batasan-batasan syariat. Siapapun beliau, memang orang soleh patut punya tempat di hati kita. Keilmuannya, akhlaknya, amalnya patut mendapat tempat di hati kita. Namun ingat, ada batasan di dalam memuliakan beliau. Batasan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak boleh kita melewatinya. Dan kalau melewatinya di dalam pengagungannya, maka bahaya kebinasaan di depan kita. Wah, ia meninggal. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat keras di dalam mentahdir, memperingatkan umat dari. Bahkan beliau tidak meninggal. Beliau katakan, la taj'al qabri ida, jangan jadikan kuburanku sebagai tempat yang dirayakan perayaan-perayaan, ritual-ritual yang dikunjungi secara berdaur. Jangan jadikan itu. Bahkan ketika beliau masih hidup, muncul pengagungan yang agak berlebih. Yang barakallahu fikum, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan, la tutruni kama atarati Nasara ibnu Maryam, innama ana abdun, faqulu abdullah wa rasul. Jangan kalian muliakan aku sebagaimana orang-orang Nasrani memuliakan Isa ibnu Maryam. Jangan katakan aku anaknya Tuhan. Jangan katakan aku titisannya Tuhan. Aku hanyalah seorang hamba, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka katakan untukku, hamba Allah dan utusan. Demikian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik kita. Apalagi cuma ustaz-ustaz kita ini, kiai-kiai kita ini, posisikan beliau orang yang mulia. Kita muliakan, kita hormati kesolehannya, tapi jangan melampaui batas di dalam memuliakan beliau. Beliau adalah para hamba, punya kesalahan yang ketika mereka salah, kita tidak ikuti. Bahkan kita nasihati dengan adab untuk kembali kepada yang benar. Dengan adab kita peringatkan. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah 5 menit atau 6 menit lagi kita masuk waktu zuhur. Kita cukupkan sampai sekian. Semoga bermanfaat bagi apa yang kita ketahui, yang ilmu yang bermanfaat bisa menjadi amalan kita. Dan semoga Allah letakkan amalan kita di pagi hari ini di mizan hasanah, di timbangan amalan kebaikan kita. Innahu sami'ud du'a wa akhiri da'watana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.